Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung di siang hari yang berbahagia ini, di hari Selasa tanggal 4 Safar 1439, bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 2017, kita masuk ke pelajaran mat waw sukun, karena sebelumnya dhammah, atau mempelajari harakat dhammah yang panjang. Ya, kita telah mempelajari mat alif yang sebelumnya fathah, dan bentuk-bentuknya juga sudah dijelaskan bagaimana penulisan dalam mushaf. Begitu juga mat ya sukun, yaitu kasroh yang panjang, dan bagaimana bentuk-bentuk penulisan mat ya sukun tersebut di dalam mushaf. Dan sekarang kita masuk ke dhammah yang panjang, karena ada waw. Ya, secara dasar setelah dhammah ada waw, secara dasar waw besar seperti biasa ada waw, maka itu panjang. Maka jika tidak ada waw sukun setelah dhammah, maka dhammah tidak boleh panjang. Sebagaimana halnya ketika ya sukun sepunya kasroh, jika tidak ada ya sukun maka tidak boleh kasrohnya panjang. Kali ini kita melatih dhammah yang panjang lagi, ditingkatkan ataupun ditinggikan pemahamannya dan didengarkan dengan seksama bagaimana anak membacakan yang bacaan yang pendek, kemudian anak bacakan huruf yang sama dengan bacaan yang panjang sehingga bisa dibedakan dan dipakai ukuran tersebut ketika membaca ayat-ayat atau kata-kata latihan nantinya. Dan juga setelah ini di bagian berikutnya akan diberikan contoh latihan ayat-ayat untuk mat alif, mat ya sukun, dan mat waw sukun sekaligus. Baik, anak akan membacakan materi pelajaran terlebih dulu. Bagaimana huruf-huruf yang dhammah dibaca pendek dan bagaimana ketika dia dibaca panjang karena ada waw sukun setelahnya. Setiap huruf anda bacakan pendek seperti biasanya, setiap huruf anda bacakan pendek, kemudian anda bacakan yang tertulis di buku, itu dhammah ada waw sukunnya. Jangan salah paham lagi seperti yang sebagian dari member salah paham, dirangkai semua huruf-huruf ini. Ini bukan dirangkai, akan tetapi dibaca satu persatu hurufnya. Anda mencontohkan bacaan pendek, kemudian anda contohkan setelahnya bacaan huruf tersebut yang dipanjangkan. U, U, Bu, Bu. Ya, anda ingatkan lagi, usahakan bunyi huruf-huruf dhammah ini menghasilkan bunyi U. Sulit untuk mengukur bagaimana kadar ukuran bibir monyongnya, tetapi yang sangat ditekankan adalah bunyikan huruf dhammah tersebut menghasilkan U. Kalau kurang jelas bunyi U-nya berarti kurang ke depan barangkali bibirnya, berarti hasilnya U. U, U, Bu, Bu, Tu, Tu, Su, Su, Ju, Ju, Hu, Hu, Khu, Khu, Du, Du, Zu, Zu, Ru, Ru, Zu, Zu, Su, Su, Kemudian huruf ikutnya, ingat, jangan langsung dimonyongkan bibirnya. Lepaskan makhraj shinnya terlebih dulu. Shu, shu. Su, su. Du, du. Tu, tu. Wu, wu. Ingat, ujung lisan ke junggi atas, kemudian naikkan tengah lisannya ke langit. Zu, zu. U, u. Gu, gu. Fu, fu. Ku, ku. Ku, ku. Lu, lu. Mu, mu. Nu, nu. Wu, wu. Hu, hu. Yu, yu. Seperti itu. Untuk bacaan dhammah pendek dan dhammah panjang, mudah-mudahan dapat berlatih. Dilatih ini terlebih dulu, kata-kata ini, sebelum masuk ke bacaan latihan yang ada di dalam gambar. Baik, berarti pemahamannya adalah setelah dhammah mesti ada waw sukun, maka baru panjang. Kalau tidak ada waw sukun, maka dhammah tidak boleh panjang seperti yang saya contohkan tadi. Harus dipakai seperti bacaan yang pertama di awalnya, pendek. Anda akan contohkan satu baris di latihan mat waw yang pertama ini, dan juga nanti satu baris di latihan mat waw yang kedua. Perhatikan di sini, di kata pertama yang punya waw sukun ana ain, huruf yang di ujungnya tidak ada, maka tulis ain dengan zu beda nanti. Ain panjang, u-nya panjang, dan zu-nya pendek. A'udhu. Akulu. Azuru. Aruku. Abuhu. Itu yang di ujung-ujungnya pendek, tidak boleh panjang. Bacanya seperti ini yang salah, jangan diikuti nantinya yang salah ini. A'udhu. Berarti itu panjang zunya. Atau baca aruku, berarti kunya panjang sama dengan ru, sehingga bacanya, oleh karena itu salah. Baca yang betul dengan sebagaimana contoh yang pertama tadinya. Kemudian latihan kedua mat waw ini, anda contohkan satu baris saja. Ini tercampur antara mat alif dan ada sebagian yang mat ya dan mat waw sukun. Akiluna. Berarti yang panjang di sini apa? A dengan lu. Akiluna. Bayi'una. Arifuna. Ghaibuna. Makiruna. Baik, itu contohnya latihan mat waw 1 dan mat waw 2. Yang berikut ana terangkan bentuk-bentuk penulisan mat waw sukun di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, huruf waw sukun yang ditandai dengan hilangnya tanda sukun di atas waw, dan sebelumnya terdapat huruf dhammah. Bisa dilihat di ayat contohnya, ma yaf'aluna, ada yang warna merah pada gambar, lu dhammah kemudian waw sukun, maka itu sebagai tanda panjang tuh dhammahnya. dikatakan di ujungnya hu dhammah, waw tidak ada tanda sukunnya, berarti tanda panjang untuk dhammah. Penting itu satu kesatuan hu dhammah, ada waw tanpa harokat, berarti waw tanpa harokat itu adalah tanda panjang untuk dhammah. Ada juga nanti yang kedua, tanda bentuk penulisan mad waw sukun di dalam mushaf, yaitu terdapatnya huruf waw kecil setelah dhammah, namun hanya dibaca panjang ketika lanjut. Bisa dilihat di ayat pada gambar, wa innahu hu dhammah, ada waw kecil, itu bukan koma tetapi waw kecil, maka hunya panjang. Di ujung ayat yang berikutnya juga waw kecil setelah ha dhammah, namun sebagaimana yang dikatakan ini panjangkan ketika lanjut saja. Taib, itu dua bentuk penulisan mad waw di dalam mushaf Nul Karim. Taib, ya silakan untuk antum berlatih membaca kata-kata ini terlebih dulu. Latihan baca yang pertama terlebih dulu, materinya baca u u bu bu, untuk berlatih mana yang panjang mana yang pendek. Kemudian baru setelahnya dilatih sebanyak mungkin 10 kali barangkali latihan mat waw 1, 10 kali latihan mat waw 2, kemudian baru dikirimkan rekaman audio suara antum ke WA seperti biasanya. Tapi kemudian ada faedahnya pelajaran kita. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.